الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Alhamdulillah pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita untuk membaca kitab Al-Aqidah Tauhiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah lewat oleh beliau beberapa hal tentang kitab Al-Sunnah wal Jamaah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, demikian juga tentang kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga beliau akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat, demikian juga permasalahan Al-Qur'an adalah kalam Allah, ucapan Allah dan bukan makhluk, demikian juga tentang permasalahan al-qada wal qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Isra Mi'raj telah lewat pembahasannya. Demikian juga Aqidah Sunnah wal Jamaah, anarju lil muslimin minal mu'minin ayyahu anhum. Kita berharap bahwa orang-orang yang baik dari kaum mukminin Allah SWT akan mengampuni mereka, wa yadkhuluhum al-jannah bi rahmatihi, dan Allah masukkan mereka dalam surga dengan rahmatnya. Kemudian juga disebutkan bahwa tidak boleh kita menentukan mereka itu masuk surga, orang-orang yang baik dari kaum mukminin, kecuali dengan dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya. Demikian juga tidak boleh kita untuk kemudian mengatakan seorang yang melakukan kemaksiatan bahwa dia masuk neraka, maka ini tidak boleh. Juga kita sebutkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah taala bahwa seorang yang itu jelas-jelas beragama selain agama Islam, kemudian jelas-jelas dia mati dalam keadaan kafir, maka boleh dikatakan dia itu masuk neraka. Paham ya? Bagi yang memang jelas mati dalam keadaan kafir, maka dia itu dikatakan masuk dalam neraka. Adapun yang dia itu orang yang baik dari kaum muslimin, kita tidak bisa mengatakan mereka itu masuk surga kecuali dengan dalil. Demikian juga disebutkan bahwa al-amn wal-iyas, merasa aman. Demikian juga merasa takut. Keduanya ini harus ada pada diri seorang mukmin dalam keadaan sama, harapan dan rasa takut. Tidak boleh salah satunya lebih banyak atau mungkin tidak ada. Orang yang merasa aman berarti dia merasa aman dari sisa Allah Subhanahu wa taala. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, merasa bahwa mesti masuk dalam surga, maka ini adalah berbahaya. Dan sebaliknya, orang yang dia itu merasa takut akan membawa kepada putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia melaksanakan kemaksiatan, kemudian dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dia, maka dua perkara ini harus dalam keadaan berjalan bersama-sama. Secara asal adalah demikian, dan itu telah lewat. Berikutnya beliau menyebutkan qala rahimahullah taala, beliau mengucapkan suatu lafaz di sini yang dikritik oleh para ulama dengan kritikan yang kuat. Ini bisa kita katakan bahwa beliau dalam hal ini adalah salah, Imam At-Tahawi dalam lafaz ini. Ini menunjukkan bahwa kesempurnaan itu hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun seorang berusaha menulis sebuah buku dengan syarat yang sangat ketat, umpamanya dan mengerahkan kemampuan dia, tidak menutup kemungkinan untuk kemudian terjatuh. Dan inilah di antara lafaz-lafaz ataupun poin-poin yang dikritik oleh para ulama, yang kemudian sebagian yakni menuduh beliau punya pemikiran murjiah, sebagaimana telah lewat beliau definisi murjiah. Tapi ulalam tidak sampai demikian, beliau terjatuh dalam ucapan saja atau semisal itu. Qala rahimahullah ta'ala, wala yakhrujul abdu minal iman ila bi juhudin ma adkhalahu fihi. Ini lafaz yang salah rahmatullah. Wala yakhruj al abdu, tidaklah seorang hamba keluar minal iman, dari keimanan, ila kecuali bi juhudin, dengan menolak ma adkhalahu fihi, apa yang dia masuk ke dalamnya, yakni masuk Islam. Maknanya secara ringkas bahwa seorang hamba itu kalau sudah mengucapkan kalimat syahadat, maka dia tidak keluar dari keimanan, dari keislaman, kecuali dengan dia menolak apa yang ada di dalam syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini seakan-akan bahwa beliau membatasi bahwa seseorang itu keluar dari agama Islam atau murtad kecuali dengan menolak syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Paham? Dan ini adalah ucapan yang berbahaya. Dan itu semua oleh para ulama. Kita mengatakan demikian karena para ulama memberikan peringatan. Ya. Jadi bisa ditulis bahwa kalimat wala yakhrujul abdu, tidaklah seorang hamba keluar dari iman atau dari Islam kecuali dengan menolak apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah ucapan yang salah. Kenapa? Karena yang membuat seseorang itu keluar dari Islam adalah bermacam-macam. Bukan hanya dengan menolak saja. Bukan hanya dengan menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang itu bisa keluar dari Islam. Di situ ada banyak hal-hal yang bisa membuat seorang itu keluar dari Islam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam apa? Nawaqidul Islam. Pembatal-pembatal keislaman. Masuk di dalamnya hal ini, yaitu menolak syariat Allah Subhanahu wa taala, menolak apa yang datang padanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi masih tersisa 9, bahkan masih dari itu, lebih dari itu. Ya, yang bisa seseorang itu keluar dari Islam itu bermacam-macam. Di antara ini dan ada yang lain juga. Sehingga mengkhususkan bahwa seseorang itu keluar dari Islam dengan sekedar dia itu menolak syariat Allah, maka itu adalah salah. Ya, demikian. Disebutkan di sini oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala ketika beliau memberikan catatan kaki takliqah di matan Tauhawiyah ini. Jadi demikian para ulama. Ya, buku yang bagus diajarkan, kalau ada kesalahan dijelaskan, kan demikian. Demikian juga kita alhamdulillah membaca buku-bukunya Imam Nawawi. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar. Demikian juga Ibnu Athir, Dharibul Hadis, demikian juga yang lainnya dari para ulama. Kalau kemudian di situ ada kesalahan dijelaskan. Dan kita pun menyebutkannya dengan ucapan ulama yang lain, dengan dalil yang mereka bawakan. Dan kemudian kita pun mengatakan, ya ini yang benar. Ini juga pentingnya seseorang belajar ya di hadapan orang lebih tahu. Karena dengan itu dia menjadi terbimbing, bukan kemudian dalam keadaan otodidak, yaitu belajar sendiri dari butunul kutub, dari perut-perutnya buku tanpa ada yang membimbing. Itu berbahaya. Seperti umpamanya kita mendapatkan lafaz seperti ini, maka ini harus kita mengetahui bagaimana tanggapan para ulama terhadap masalah ini. Semoga Syekh bin Baz rahimahullah taala, hadzal hasr fihi nadar, pembatasan ini fihi nadar, kalau fihi nadar artinya ya di dalamnya itu ada pandangan, maksudnya itu ada kritikan, maksudnya ini salah. Ya, lafaz fihi nadar sendiri dalam masalah hadis itu berselisih para ulama. Ya, Imam Bukhari mengatakan fihi nadar. Apa makna yang fihi nadar itu? Apa perlu kritikan atau itu adalah celahan yang keras? Adapun dalam hal ini, ya, pembatasan seperti ini adalah fihinator salah, adalah salah. Kemudian beliau mengatakan bahwa dia khuruju minal Islam fi ghairi juhud li asbabi katsirah. Dan kadang-kadang seorang keluar dari Islam tanpa dengan selain menolak ini. karena sebab-sebab yang banyak. Bayanaha ahlul ilmi, dijelaskan olehnya para ahlul ilmi. Fi babi hukmil murtad, di dalam bab hukum orang murtad. Ya, demikian. Jadi di sini belum mengatakan ucapan ini tadi membatas ini adalah salah, bihinator. Karena para ulama menyebutkan di situ ada sebab-sebab yang banyak yang membuat orang itu keluar dari Islam. Dan kita hendaknya mengetahui hal-hal yang membuat orang keluar dari Islam. Bukan untuk kemudian kita melakukan, bukan, tapi untuk kita berhati-hati. Kita pernah bahas pembahasan, ya, hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Kana sahabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yas'aluna Nabi sallallahu alaihi wasallam anil khair." Dulu para sahabat Nabi itu bertanya kepada Nabi tentang kebaikan, keutamaan amalan ini dan itu. Ya, keutamaan bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan dan sebagainya. Salat malam, salat tarawih, ya, dan sebagainya. Wa kuntu as'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam an syarri makhafatan an aqafi. Dan aku dulu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kejelekan. Aku takut terjatuh ke dalamnya. Beliau banyak bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang membahayakan. Bahkan Hudzaifah pun beliau menghafal hadis-hadis tentang fitnah yang akan terjadi di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun juga mengetahui nama-nama orang munafik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hendaknya kita juga mengetahui hal-hal yang bisa membuat orang itu keluar dari agama Islam. Dan bukan hanya ini saja. Bukan hanya sekedar soal itu menolak saja. Sebutkan oleh Syekh bin Baz, mintalikan di antaranya ta'nuhu fil Islam, ya, mencela Islam. Au fi nabi, mencela nabi. Ya, nanti akan disebutkan juga di dalam waktu Islam sama. Mencela agama Islam, ya. Bukan sekedar menolak, ya, mencela. Mencela nabi. Ya, Nabi dicela. Bahwa bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala beliau masuk penjara karena ini juga. Yaitu beliau menghukumi, ya, ada waktu itu orang Nasrani, ya, yang mencela Nabi SAW. Kemudian didatangkan orang ini, kemudian setelah datang ternyata dipukuli orang, akhirnya Ibnu Taimiyah disalahkan, akhirnya beliau masuk penjara. Kurang lebih seperti itu. Ya, bahwa orang yang mencela Nabi ada hukumnya. Bahkan hukumnya dia tetap dibunuh walaupun dia bertobat, karena Nabi punya hak. Ya, seorang itu kalau dicela dia bisa memaafkan, bisa tidak memaafkan, kan demikian. Dan Nabi tidak ada lagi, Nabi sudah meninggal. Jadi kalau dia mencela Nabi SAW walaupun bertobat, tetap ditegakkan hukum pada dia. Kalau mencela Allah SWT, Allah maha pengampun, dia bertobat dimaafkan, tidak dibunuh dan sebagainya. Ya, disebutkan demikian. Jadi mencela Nabi SAW, au istihza'u billah wa rasulih, mengejek Allah dan Rasulnya. Au bikitabihi, atau Al-Quran, ya, atau sesuatu yang Allah SWT syariatkan. Memindalika ibadatuhu lil asnam, menyembah patung, itu juga. Dia tidak menolak Islam, tapi sujud pada patung, ya. Ya, apa kan itu. Al-Awthan, atau berhala-berhala. Au da'watu al-amwat, doa kepada mayit. Dia enggak menolak Islam, tapi berdoa kepada mayit, tawasul dengan yang ada dalam kuburan itu. Awil istighosah bihim, minta tolong untuk dihinakan kesulitannya kepada mayit sudah mati, dimintai siap berkoti rajul ini, dimintai untuk menghilangkan kesulitan dia. Nah, ini kan berbahaya, bisa keluar dari Islam. Kemudian disebutkan bahwa di masail kulluha tukhriju minal Islam bijma'il ilmi. Bijma'il ilmi. Permasalahan-permasalahan ini semua tadi itu mengeluarkan sunnah dari Islam, sepakat para ulama. Bukan hanya madhab Hambali, ada sebagian keras itu madhab Hambali. Bidah-bidah dan sebagainya. Kalau di Syafi'iyah kan ada bidah sana dan sebagainya. Al-Imam seperti Ibnu Abdissalam, Al-Isq bin Abdissalam, Ramadhan, salah beliau dalam hal ini. Tidak ada bid'ah hasanah, itu tidak ada. Itu muncul dari ucapan beliau di antara. Maka demikian. Semua sepakat, baik madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki. Hal ini tadi keluar dari mengeluarkan dari Islam. Ya. Wa hiya laysat min masail juhud. Ini bukan termasuk permasalahan menentang. Demikian juga Syekh Shalih Fauzan. Lebih lagi beliau dalam hal ini, beliau memang masya Allah keras. Dan beliau yang berfatwa tentang tidak ada udzur untuk jahil, dan beliau wallahu salah dalam hal ini. Saya Saleh Fauzan. Ya, sebagian hewan jatuh badannya, ya. Bahkan sebagian rojak itu menghajar temannya gara-gara ini. Itu bagaimana istihadiyah? Ya, udzur bil jahil itu ada atau enggak? Orang yang bodoh itu dimaafkan atau enggak? Ya, ada udzur atau enggak? Itu saya Fauzan mengatakan enggak ada. Ya, demikian. Syiah Zaidi itu atau tidak ada. Al-Quran sudah menjadi hujah, itu menurut saya Fauzan. Tidak ada itu. Syiah ya Syiah sudah kafir. Ulah alam kita dengar seperti itu. Ini dalam hal ini beliau keras dalam permasalahan. Berkata saya saudara Fauzan, hafidhullahu ta'ala, termasuk dari bagi atau salaf beliau ini. Sisanya ulama salafu saleh, saya saudara Al-Fauzan. Sudah berumur beliau. Ya, keras dalam perkara-perkara. Beliau menyebutkan di ta'liq beliau terhadap matan Thahawiyah. Hadzal kalam bihi mu'akhadhah. Ucapan ini di dalamnya ada yang diambil, maksudnya dikritik salah. Di ana qasrul kufur al-juhud madhhab Murji'ah. Nah, lihat bahaya. Sungguhnya membatasi kekufuran itu dengan menentang saja itu madhhabnya Murji'ah. Dengan hamzah al-Murji'ah. Lawannya siapa? Khawarij. Ini masalahnya tentang apa? Awalnya itu tentang masalah orang melakukan dosa besar. Orang zina, orang mabuk. Ya, ini kafir atau enggak? Khawarij, ini sudah lewat juga pembahasan kita kan. Khawarij mengatakan kafir dengan dalil-dalil menurut dia, padahal itu bantahan untuk mereka sendiri. Kalau Murji'ah mengatakan kalau sudah syahadat ya sudah masuk Islam. Tidak ada yang membatalkan keimanan dia, masuk surga mesti. Torfainakit dua pojok saling bertentangan. Alusnya bagaimana? Ya dia mukmin, imannya lemah itu. Kalau Mu'tazilah bingung. Mu'tazilah dia mengatakan dia di dunia di antara dua keadaan, tidak mukmin, tidak kafir. Tapi nanti di neraka sama dengan Khawarij kafir, orang yang mabuk minum khamr. Adapun kita jelas alusnya jemaah mengatakan dia mukmin, masih mukmin, tapi naqisul iman, imannya sedang kurang. Bahkan sampai nol bisa-bisa, tapi masih dalam keadaan iman. Ada Murji'ah dari Roja'ah mengakhirkan, ya, mengakhirkan amal. Dari mana itu asal kata Murji'ah? Itu dari Roja'ah, bukan Roja'ah, bukan Ain, tapi Hamzah. Yaitu mengakhirkan amal an musamal iman, mengakhirkan amal dari iman. Amal itu belakang-belakang, penting iman syahadat dulu. Jadi imannya Jibril dan Mikail seperti imannya orang paling bermaksiat. Nah, itu mengakhirkan amal dari iman. Ya yu'akhirul amal an musamal iman. Itulah dijuluki Murji'ah. Kalau Khawarij kan jelas ya kharaja, sukanya berontak-berontak, demo-demo. Ya, seperti itu. Ya. Memberontak pada Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan dan sebagainya dan sebagainya. Ya itu. Dua pojok saling bertentangan, tidak ketemu. Mencari dalil yang sesuai hawa nafsu mereka. Ya, di sini saya Fauzan mengatakan membatasi kekufuran itu dengan menentang saja itu madhabnya Murji'ah. Iya enggak? Ya ini kalau sudah syahadat sudah, amalan mau apa saja terserah. Tetap Islam dia. Kemudian beliau mengatakan berikutnya wa ba'dul kutab al-muta'allimin, sebagian penulis-penulis baru belajar al-yum hari ini yuhawiluna idhar hadal madhab, berusaha untuk menampakkan madhab ini. Nah, orang-orang Murji'ah, anak-anak baru belajar menulis, berusaha menampakkan pendapat ini min ajli ayusironas fi si'ati minaddin, agar manusia itu luas dalam agamanya. Ya, ini penting umat banyak, muslim itu banyak berarti. Tidak perlu itu menjelaskan pembatal-pembatal keislaman. Ya, isinya ya isi itu saja. Toleransi dan sebagainya. Walaupun dalam Islam ya ada saling menghormati, ada. Tapi ini berlebihan. Ini agar manusia dalam keluasan di dalam agamanya. Madama anahu lam yajhad, selama dia tidak menentang Islam, bahwa indahum muslim, si mereka ini al-kutab al-mutalimin, orang baru belajar menulis, ya menulis dia baru belajar. Baru belajar tapi mau menulis ini. Ya, selama dia tidak menolak, maka menurut mereka masih muslim. Idza sajada lil sanam, kalau orang mamanya dia sujud kepada patung. Wa qala, sambil mengatakan ana majahatu, aku tidak menentang Islam. Ya. Wa ana mu'tarifun bi tauhid, aku mengakui, mengenal, mengakui tentang tauhid. Inama huwa dzambun min adz-dzunub, mengatakan ini adalah dosa dari dosa-dosa saja. Ini tidak membatalkan keislaman. Nah, ini bahaya kan itu. Demikian juga kalau orang menyembelih itu selain Allah, atau mencela Allah, atau mencela Rasul, atau mencela agama. Mereka mengatakan orang-orang murjiah ini atau anak-anak yang baru belajar ini, yaqulun hadza muslim. Ini muslim. Di ana ulam yajhad. Dia tidak menentang. Ya, demikian. Walaupun menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala sampai kuburan. Wa hadza ghulatun kabir, ini salah yang besar. Wa hadza yudhi'ud din tamaman, ini bisa menelantarkan agama secara sempurna. Orang seperti ini ya membuat agama jadi kacau. Balayab qodin, agama tidak tersisa. Bal wajib hadar min hadzal khatar adzim, maka wajib untuk berhati-hati dari bahaya yang besar ini. Ya, jadi ucapan kita tadi bahwa ucapan Al-Imam At-Tahawi bahwa seorang hamba la yakhruj abdu minal iman, dari keimanan ila bi juhudin ma'thulau fi, kecuali dengan menentang apa yang dia masuk padanya, kecuali menentang syariat Islam. Ini adalah ucapan yang salah. Ucapan beliau ini adalah ucapan yang berbahaya, bahwa termasuk dari pendapatnya orang-orang murjiah. Ada pun Al-Imam Ibn Abil'is, beliau tidak jelas di sini, wallahu alam ya. Beliau cuma mengatakan yusiru syaih ila rad ala khawarij. Syaih itu Al-Imam atau Hawi di sini mengisyaratkan untuk membantah orang-orang khawarij. Ya memang Mu'tazilah, memang murjiah itu kan lawannya khawarij. Kan demikian. Wal Mu'tazilah, demikian juga Mu'tazilah fi qaulihim, di dalam ucapan mereka apa itu? Nah, tadi itu satu-satu. Fi khurujihi minal iman birtika bil kabirah. Seorang itu keluar dari keimanan dengan dia melakukan al-kabirah, dosa-dosa besar. Nah, itu. Wa fi taqriran lima qala awalan. Dan ini adalah menguatkan apa yang dia ucapkan pertama kali. La nukafiru ahadan min ahli qiblah bidzambin. Kita tidak mengkafirkan seseorang dari ahli qiblah yang sholat menghadap Ka'bah dengan dosa. Ini dosa besar. Malam yastahiluh, selama tidak menghalalkan ya. Itu aja. Padahal tadi kita sebutkan ada yang lain dari pembatal Islam. Wa taqaddamal kalam ala hadzal makna. Telah lewat ucapan ini atas makna ini. Ya, cuma gitu aja. Al-Imam Ibn Abidis memberikan apa penjelasan. Simpulannya ucapan ini tadi, ucapan Imam At-Tahawi adalah ucapan yang benar salah rahmatullahi alaih. Kemudian juga disebutkan, yang kita ulang sedikit, tentang pembatal keislaman. Dan perlu diingat, ya, sebelum kita menyebutkan pembatal-pembatal keislaman ini, bahwa ini perlu diingat, ya, masuk perkara yang penting. Bahwa seseorang yang dia itu melakukan perbuatan, tahu melakukan perbuatan, kemudian dia tahu itu haram, tapi dia tidak tahu kalau itu membuat dia keluar dari Islam. Apakah dengan alasan itu dia tidak kafir? Dia tahu ini haram, sujud pada patung, tapi dia tidak tahu kalau itu mengeluarkan dari keislaman. Apakah dengan sebab ini dia tidak tahu bahwa ini perkara mengeluarkan keislaman, kemudian dia dimaafkan? Jawabannya tidak. Hati-hati. Ya, ketidaktahuan seseorang bahwa itu bisa mengeluarkan keislaman, tapi dia bermaksud kepada makna itu, kepada lafaz itu, dan dia tahu itu adalah haram, itu bisa membuat dia keluar dari Islam. Ya, demikian. Itu yang perlu diperingatkan. Buktinya adalah sebutkan di Tadhirul Itiqad yang terus oleh Imam Al-Amir As-Sunani Ramadana Al-Yamani. Jadi kesimpulan yang kita bahas apa? Bahwa seseorang, bisa ditulis, kesimpulan yang kita sebutkan buktinya. Seseorang yang dia itu mengetahui perbuatan itu haram. Orang sudah tahu perbuatan itu haram, sujud kepada patung namanya, atau meminta kepada mayit namanya. Orang yang sudah tahu itu perbuatan haram, tapi dia tidak tahu kalau itu membuat keluar dari Islam. Ya, maka seperti ini tidak menjadi udur atau alasan untuk dia tidak keluar dari Islam. Maka seperti ini tidak menjadi udur atau alasan dia tidak keluar dari Islam. Bahkan dia keluar dari Islam. Ini harus kita berhati-hati. Ini pentingnya kita belajar tentang masalah tauhid. Jadi seseorang sudah tahu bahwa itu adalah haram, tapi dia tidak tahu bahwa itu membuat dia keluar dari Islam. Maka seperti tidak menjadi alasan atau udur untuk dia tidak keluar dari Islam. Bahkan dia keluar dari Islam. Ya, demikian. Di sini disebutkan di antaranya ucapan Imam Syafi'i tadi. Beliau mengatakan di halaman 75 di Tadhirul Iqtikad, membersihkan keyakinan-keyakinan dan agrani lil haq dari kotoran-kotoran menyelewengkan. Wa alladzi yaf'alunahu li auliyahim, maka ini yang mereka lakukan kepada wali-walinya, Qadir Jailani, Sunan Kalijogo, Mamai, dan sebagainya. Ini kita sebutkan zaman ulama ya. Kepada wali-wali mereka, huwa ainun ma fa'alahul musyriku. Itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di zaman Nabi. Wa saru bi musyrikin, mereka menjadi musyrik dengan sebab itu. Ya, orang musyrik di zaman Nabi dulu menyembah patung itu bukan meyakini bahwa patung itu memberikan manfaat, tidak, itu hanya sebagai perantara. Kan demikian. Mana budum ila yuqribuna ila Allah subhanahu wa ta'ala. Tidaklah kami menyembah patung-patung itu kecuali agar kami lebih dekat pada Allah, memberi perantara saja. Itu. Wala yanfa'u qawluhu anna la usyrik billahi syai'an, tidak bermanfaat ucapan dia aku tidak menyekutukan Allah dengan suatu pun. Tidak ada manfaat dia bilang aku tidak syirik, aku tidak musyrik. Li'anna fi'lahu akdzaba qawluhu, karena perbuatan dia itu mendustakan ucapannya. Datangnya dia atau malah cewek-cewek itu tulisannya Islam tapi jadi pawang-pawang dan sebagainya. Pawang hujan dan sebagainya. Ya, maka ucapan dia, aku tidak menyekutukan Allah atau aku Islam bahkan, tidak bermanfaat karena perbuatan mendustakan ucapan dia. In qulta hum jahiluna annahum musyrikuna bima yafaluna. Kalau kamu katakan mereka itu jahil, jahilun, mereka itu tidak tahu sesungguhnya itu musyrik dengan apa yang mereka lakukan. Ada yang bilang itu, loh dia kan enggak tahu kalau itu perbuatan musyrik. Dia kan bodoh. Qultu, ini Imam Syafi'i mengatakan qasarah al-fuqaha, telah menjelaskan dengan lantang para ahli fikih fi kutubil fikih, di buku-buku fikih mereka, fi babi riddah, di bab hukum orang yang murtad, anna man takallama bi kalimah, bahwa sungguhnya orang yang mengatakan dan suatu kata al-kufur, seorang yang mengatakan kalimat kufur, yukfar, dia kafir, fa illam yuqsad maknaha, fa illam yaqsad maknaha, walaupun dia tidak memaksudkan maknanya. Ya, demikian. Dia tidak bermaksud kalau kemudian aku menjadi musyrik. Tidak, tapi dengan ucapan kufur dia itu, ya, dia kafir. Yukfar. Ini di antara alasan Imam Al-Shaulani. Ya, bahwa para ulama al-fiqih itu menyebutkan di dalam bab-bab mereka itu di antaranya orang yang itu mengucapkan kalimat kufur dikafirkan walaupun tidak bermaksud maknanya. Dalilnya apa jelas? Hadis apa itu? Hadis ketika mereka para sahabat waktu itu pulang dari peperangan, perang Tabuk. Ya. Kemudian mereka mengatakan hadis yang masyhur, "Maraina, kami melihat ya, ajbanu inda liqa wa akbaru butunan min qira'una hadha." Kami tidak melihat orang munafik. Ya. Selain kata dari para ulama di tafsir itu, kami tidak melihat ada orang yang ajban, paling takut, paling banci ketika bermusuh, bertemu musuh. Dan paling besar perutnya, paling banyak makannya, paling tamak. Melebihi dari para pembaca Al-Quran kita ini. Maka sampai kabarnya itu kepada Nabi SAW. Kemudian turunlah ayat. Dan orang itu kemudian mendatangi Nabi sambil memegang tali kekang. Ya, kendaraan Nabi SAW. Ya Rasulullah, kami ucapkan cuma main-main. Ya ini cuma untuk menghabiskan waktu supaya sampai ke rumah ngobrol-ngobrol biasa saja. Kemudian turun ayat, ya kan? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surat Taubah. Katakanlah apakah dengan Allah demikian juga dengan ayat-ayatnya, demikian juga dengan Rasulnya. Kalian mengejek, tidak ada udur, tidak ada alasan kalian telah kafir setelah iman. Ini kan dia kan tidak bermaksud, katanya tidak bermaksud untuk menjelek-jelekkan Nabi, mencela dan sebagainya, mencela para sahabat. Tidak, ini cuma main-main saja. Ya, untuk menghabiskan waktu saja supaya cepat sampai ke rumah. Tapi apa kafir? Dari sinilah diambil pelajaran para ulama tadi. Ya, seorang yang berbicara dengan ucapan kafir dikafirkan walaupun tidak bermaksud maknanya. Sebutkan lagi di sini lebih jelas lagi. Sebutkan oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Yakni idza qasada hadhil kalimah wa hiya kalimatul kufriyah, kalau dia bermaksud kalimat ini yaitu kalimat kekafiran, wa illam yaqsud ma'naha, walaupun tidak bermaksud maknanya, maknanya fa innahu yakunu kafiran, maka dia menjadi kafir. Ya. Kecuali, ya, bisa ditulis juga. Kecuali apa? Idza kana lam yasudha inama jarat ala lisanihi biduni qasd. Kecuali kalau keluar dari mulutnya tanpa sengaja. Tanpa sengaja. Kisahnya apa? Kisah orang yang dia itu kehilangan unta dan apa? Dan perbekalannya. Kan gitu. Kemudian hilang untanya itu. Dia cari-cari enggak ketemu. Kemudian dia tidur di bawah pohon untuk mati. Dahlah mati saja. Ternyata apa? Ternyata ketemu untanya dan perbekalannya. Maka orang ini mengatakan, Allahumma ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ini kan kalimat kafir ini. Ya Allah, sungguhnya engkau adalah budakku dan aku adalah rabbmu. Ya, aku sembahanmu. Bahkan kebalik. Tapi dia ucapkan karena apa? Karena tidak sengaja. Saking gembiranya. Nah, kecuali ini tadi. Kecuali yang di itu keluar dari lisannya tanpa maksud, tanpa sengaja. Aw kana la ya'rifu ma'na hadhihi al-kalimah, atau memang tidak tahu maknanya. Makan tidak tahu, makan itu apa? Makan dikira minuman. Kemudian dia tidak tahu maknanya makan itu, tidak tahu. Orang pedalaman datang-datang ke kota mamanya. Dia di sana ngomong dengan bahasa mereka. Bahasa planet mereka, kemudian ke kota tidak tahu. Memang dia tidak tahu. Tidak tahu makna kata itu, tidak tahu. Nah, ini dimaafkan. Aw jarat alisanihi duna kasal bainahu wa ikbar, atau ya, keluar dari mulutnya ya tidak tanpa maksud, maka ini tidak dikafirkan. Demikian juga disebutkan demikian juga kalau dia itu dipaksa, ya juga sama kalau dia itu dipaksa. Maka disebutkan wa ya'lamu, ya subhanahu wa ta'ala Abdullah Ar-Rajihi ini, Abdul Aziz Ar-Rajihi dia mengatakan wa ya'lamu anna hadhihi al-kalimah muharramah. Orang ini tahu. Ini menjelaskan ucapan ulama itu menjelaskan dengan ucapan yang lain. Kita menjadi tahu dengan jelas. Dan wayaklamu, dia sudah tahu anna hadhihi al-kalimah muharramah, dia tahu kalimat ini adalah kalimat yang haram. Atau perbuatan ini perbuatan yang haram. Sujud ke patung tahu itu adalah tidak boleh. Lakin qad la ya'lam annaha tasilu ila darajatil kufur. Tapi kadang-kadang dia tidak tahu bahwa ini bisa sampai kepada derajat kafir. Paham? Dia tahu itu haram, tapi dia tidak tahu bahwa itu bisa sampai kepada derajat kufur. Ya. Ya'lamu annahu haram, dia tahu bahwa itu adalah haram. Lakin ma yadri annaha tusilu ila al-kufur, tapi dia tidak tahu bisa membawa kepada kafiran. Ya. Yukfar walau lam ya'lam, maka dikafirkan walaupun dia tidak tahu. Ya, demikian. Seperti orang yang beramal dengan amalan maksiat, ya. Dia tahu itu maksiat, dia menyangka itu bukan dosa besar. Dia tahunya itu dosa kecil. Maka dikatakan dia terjatuh kepada dosa besar walaupun dia tidak tahu bahwa itu adalah, ya. Walaupun dia tidak tahu kalau itu adalah dosa besar. Dia tahunya itu dosa kecil. Ketidaktahuan dia ini tidak membuat dia itu dikatakan, oh kamu tidak melakukan dosa besar. Tidak, kan itu. Ada orang melakukan suatu perbuatan, mabuk mabuk. Tahunya dia mabuk itu dosa kecil. Apakah pengetahuan dia itu bahwa itu adalah dosa kecil, kemudian oh iya berarti dia dosa kecil? Ya tidak. Tetap dia dikatakan jatuh kepada dosa besar. Jadi ketidaktahuan dia bahwa itu adalah dosa besar tidak membuat dia itu kemudian terhilangkan bahwa dia itu melakukan dosa besar. Dan demikian. Kemudian juga disebutkan Yusuf Al-Darzak Al-Afifi, ya, kalau masalah ini juga Ini kesimpulannya membahas kita, ya, bahwa hati-hati. Seseorang yang dia itu tidak tahu bahwa amalan itu bisa sampai kepada kufur, tapi dia tahu itu adalah haram, tidak menjadi alasan untuk kemudian dia dimaafkan atau jatuh kepada kekufuran. Maka hati-hati kita dalam permasalahan ini. Di sini sebenarnya saya mau tindak sedikit tentang hal yang bisa membatalkan keislaman secara tuntas, ya, itu syirik diantaranya menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa Taala. Itu jelas. Inna huwa syakillah wa qadra arumah dari jannah. Semua orang yang menyekutukan Allah, dia telah mengharamkan dari surga. Yang kedua, menjadikan majalah bainahu bainallahi wasa'id yad'uhum, menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara yang dia berdoa padanya. Is'aluhum, minta padanya asyafa asyafa itawakal walihim, tawakal padanya kufran ijma'an, kufran salah ijma'an. Ini menjadikan antara dia dengan Allah itu perantara. Ini juga tawasul-tawasul kufur. Kemudian yang ketiga, sebenarnya pembahasannya menjauh, tapi kita bukan pembahasan ini, kan. Yang ketiga, malam yukafir musyrikin, tidak mengkafirkan orang musyrik atau syak atau ragu-ragu. Orang Kristen bagaimana? Semua agama benar, wah bahaya itu. Ya. Jadi tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu itu kafir. Berarti dia membantah apa? Al-Quran. Al-Quran sebutnya dalam surah Al-Baqarah. Innalladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Semuanya orang-orang ahli kitab, ya. Semuanya orang-orang kafir dari orang Alkitab dan orang musyrik di neraka jahanam. Sudah jelas. Yahudi, Nasrani neraka sudah. Ya itu kan keyakinan kita. Kita berbicara tentang akidah kita. Arabi yang keempat yang bisa ditulis, jadi pertama apa? Syirik ditulis. Yang pertama membatalkan keislaman syirik di antara menyembelih selain Allah. Yang kedua, ya, menjadikan perantara antara dia dengan Allah. Kemudian ketiga, apa? Tidak mengkafirkan orang kafir. Dan itu ada perincian, kan? Ya, itu dibahas dari kan? Seperti Syiah Zaidiyah, kafir nggak ini? Apakah kemudian kalau tidak kita tidak mengkafirkan mereka, kemudian kita kafir? Nah, ini tidak. Maksudnya kafirnya jelas maksudnya. Orang yang kafirnya jelas, kalau tidak dikafirkan, maka ini bisa kafir. Ya, paham? Ya itu. Yang keempat, mari kita kepada an-nagiro hadi nabi akmal. Meyakini selain petunjuk nabi lebih sempurna. Ya, kafir. Meyakini selain petunjuk nabi lebih sempurna. Yang kelima, al-qaumis man abghadha syai'an mimma ja'a bi rasul, membenci syariat Allah. Apa yang datang dari rasul, kafir. Kemudian as-sadis man istahza bi syai'in min dinillah, mengejek agama Allah. Asabe, asir yang ketujuh, sihir. Masing-masing datang darinya. Asabe yang kedelapan, mudharatul musyrikin wa muawanatihim alal muslimin, menolong orang kafir, orang musyrik, menolong orang musyrik, ya, membantu dan menolong orang musyrik menghadapi orang muslim. Atas yang sembilan, marita kata nabadunas yasihu al-khuruj an syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meyakini sebagai manusia boleh keluar dari syariat Nabi. Nah, ini. Kalau sudah wali berarti tidak perlu sholat. Nah, ini baik. Meyakini sebagai manusia boleh keluar dari syariat Nabi. Kenapa? Sudah ma'rifat, sudah hakikat. Maka ini kafir. Ya, sembilan. Yang ke-10, al-irad ad-dinillah, berpaling dari agama Allah. Ya, tidak belajar ilmu yang wajib dia ketahui. Sebenarnya sholat mamanya dan sebagainya. Mengingkari demikian. Misalnya demikian, kita baca surah Al-Baqarah.